Benarkah kita bisa bermimpi berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana caranya? Bagaimana membedakannya dengan mimpi biasa? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah bahwa beliau mengatakan, "Wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihat aku itu. Benar itu. Ya, yakni memang benar demikian keadaannya. Karena syaitan tidak akan mampu untuk berpenampilan seperti beliau alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwa memungkinkan seorang itu bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi. Ya. Memungkinkan. Dan kalau dia bertemu Rasulullah alaihi salatu wassalam melalui mimpi, maka itu berarti benar. Syaitan tidak akan bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu benar adanya. Nah, sehingga dalam hal ini barakallahu fikum, bagi seorang yang mungkin dia pernah merasa mimpi bertemu Rasulullah, nah, yang di dalam mimpi itu yang dia ingat, dia harus cocokkan dengan sifat-sifat Nabi. Bagaimana penciptaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, bagaimana bentuk tubuhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Dia harus cocokkan itu. Ya. Kalau dia pernah misalnya bertemu seorang dalam mimpi itu dia mengaku sebagai nabi. Tapi enggak punya jenggot. Nah. Enggak punya jenggot, pakaiannya rapi, pakai dasi. Hah? Nah. Itu bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia harus dicocokkan. Nah. Kalau ada orang dalam mimpi mengaku sebagai nabi misalnya, begitu dilihat wajahnya mirip Gus Dur, nah itu jangan sudah, yakini itu dusta, itu syaitan. Ya. Nah, gak mungkin, ya, gak mungkin. Nah, jadi harus disesuaikan, ya. Sebagian mereka, orang-orang sufi ya, itu subhanallah, memudah-mudahkan. Saya tadi malam mimpi bertemu Rasul. Ya. Terus cerita, macam-macam ceritanya. Ya. Nah. Orang-orang sufi ya, jama'atul tabligh, sama. Seperti itu juga. Ya. Andalannya mimpi. Aduh, mereka. Kalau bukan memberikan permisalan, perumpamaan, atau memuji-muji syekhnya, ya. Cerita mimpi seputar ini ilmunya jamaatut tabligh, ya, jamaah yang bikin orang semakin bodoh. Iya, betul. Nah, kalau pulang dari khuruj, itu macam-macam ceritanya. Ya, saya ketika jalan sama amir perjalanan, amir kelompok yang diangkat untuk khuruj itu, waktu itu hujan, ya, waktu itu hujan, dia hanya mengangkat tangannya gini, itu langsung berhenti hujan itu, langsung berhenti. Dan kalau dia keluar, itu kalau melewati pohon, pohonnya tunduk kepada dia, kalau melewati sapi, sapinya tunduk. Masya Allah. Ya, betul ini. Ya. Nah, ya seperti itu ceritanya. Nah, ya. Apa dalilnya dianjurkannya khuruj? Ada kejadian dari Malaysia katanya. Ada orang Malaysia. Ya, jadi orang ini baru kenalan dengan jamaah ini. Baru kenalan. Nah, begitu dia kenalan, senang dia. Malaysia tempatnya sufi ya. Senang. dan dia sudah bertekad untuk khuruj 3 hari. Dan dia telah menyampaikan itu kepada ibunya. Sudah dia catat kertas. Nah, subhanallah, belum sempat dia khuruj, meninggal. Meninggal ini orang. Ya, akhirnya setelah dia meninggal, berapa hari kemudian, ibunya bermimpi melihat anaknya berada di tengah-tengah api. Ya. Api, sekelilingnya api semua itu. Dia di tengah. Tak bisa berbuat apa-apa, mau keluar. Tak bisa. Nah, ya. Ibunya ingin menyelamatkan, tak bisa, api semua di sekelilingnya. Tiba-tiba ibunya melihat ada kertas terbang dari langit itu turun. Masuk ke tengah-tengah api dan mengangkat anaknya ini. Selamat. Ya. Makanya ibunya bertanya-tanya, apa maksudnya ini? Dia datang kepada teman-temannya dari jamaah. Oh, itu maksudnya bahwa kertas yang tertulis di situ 3 hari khuruj, itulah yang menyelamatkan dia dari neraka. Nah, itu dalilnya. Nah, ya seperti ini. Ya. Mimpi bertemu Rasul, satu hal yang biasa. Nah, ya, biasa dustanya maksudnya. Ya. Ada seorang mimpi bertemu Rasul. Ya. Waktu itu dia sering pakai kopiah hitam itu. Nah, kopiah nasional. Nah, dia akhirnya mimpi bertemu Rasul dalam perjalanan khurujnya. Ketika mimpi bertemu Rasul, Rasulullah marah. Tidak senang melihat pakaiannya. Melarang. Jangan pakai yang warna hitam itu. Besoknya dia ganti. Pakai sorban warna putih. Malamnya mimpi lagi. Cepat betul mimpinya. Subhanallah. Ya. Nah, bertemu Rasul lagi. Nah, setelah itu Rasulullah senyum. Nah, berarti faedahnya apa? Tak boleh pakai pakaian apa peci warna hitam. Allahu musta'an. Khurafat. Bertemu bidadari. Ya, tidak 1-2 orang yang bertemu, banyak yang ketemu. Nah, bertemu yakni dusta. Ya. Sampai ada yang mengatakan, "Waduh, saking seringnya dia bertemu bidadari, sudah tidak bersyahwat lagi kepada wanita dunia." Ini dipertanyakan ini orang ini. Perlu dibawa ke dokter spesialis, ya. Nah, Allahu musta'an. Ya. Dan perlu diketahui bahwa kalau seorang sampai bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak bisa menghapuskan hukum yang telah ditetapkan. Ya. Jangan sampai kemudian dia bertemu Rasulullah lalu kemudian dalam mimpi tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sesuatu yang menghapus hukum yang sudah ada. Ya. Mungkin-mungkin saja nanti ada orang mengaku bertemu Rasulullah. Dalam mimpi itu Rasulullah mengatakan, sekarang saya bolehkan kalian cukur jenggot-jenggot kalian. Mungkin saja. Nah, ini enggak bisa. Tidak akan menghapus. Agama telah sempurna. Alhamdulillah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakum al-islam dina. Nah. Tidak bisa dihapus dengan mimpi-mimpi. Allahul musta'an.